ngertos leadership. Pemimpinnya cara saiki ya presidene iki lho Kanjeng Nabi piyambak. Ibu bapak, dadi Kanjeng Nabi niku ya kepala negara. Kanjeng Nabi niku ya ya mubalek, dai, dakwah. Kanjeng Nabi juga pedagang yang sukses. Kanjeng Nabi ki bakul. Sukses. Makanya Sayyidah Khadijah sampai kepencut karo Kanjeng Nabi muda itu kan karena jujur, dagangnya sukses, sukses loh Kanjeng Nabi. Wong Kanjeng Nabi nikah karo Sayyidah Khadijah niku sing digawe mahar ki 200 ekor unta. Lah sak unta siji regane 30 juta, lah nek 200 pira regane? Unta siji lho 30 juta. Anak satu kaya embo. Ini gak wong sugih masa iso. Woi. Rasulullah yo kepala negara, terus saiki presiden. Rasulullah yo panglima perang. Mimpin perang di barisan terdepan 27 kali peperangan. Kanjeng Nabi perang kok ngarep mimpin no barisan ngarep ping 27. Panglima perang yang hebat. Komplit pokoknya figure Rasulullah nu. Rasulullah juga suami yang baik, ayah yang baik. Rasulullah juga politisi yang handal. Komplit pokoknya. Bangun politik nang Madinah. Terus pundi pemerintahane Kanjeng Nabi, semua komponen masyarakat dirangkul, bukan cuman yang Islam, yang non muslim pun diajak gabung hidup rukun berdampingan dalam keberagaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, negara sing meraktekno pemerintahan seperti Rasulullah ki Indonesia iki, Bu. Kowe ora tepuk tangan belas kok model yo. Kok telat. Rasulullah saja tidak membentuk negara Islam, mboten. Wong rakyate kuwi ya ana sing Yahudi, ana sing Nasrani, ana sing Majusi. Dirangkul karo Kanjeng Nabi. Halo. Woi, dhewe. Nah justru lek menurut kula nggih, nek Islam itu didadekke negara, itu malah mengecilkan fungsi Islam. Wong Islami rahmatan lil alamin, meliputi sak jagat raya. Lha kok mek arep didadekno sak negara ming sak kepel, malah nyilikno Islam kuwi. Lha terus apakah negara itu harus disetempel Islam? Nek cara kula lho, nek wong sak negara ki Islam kabeh monggo. Tapi lek isine negara rame wong Islam tok, yang kose sing penting pelaksanaan syariat Islam bisa leluasa. Pokoke wong Islam bisa leluasa menjalankan syariat Islam, ya wis to aman kok. Ora tek dibatesi. Nah kini tahu eneng pengumuman, umat Islam dilarang menjalankan sholat Jumatan, enten apa mboten? Umat Islam dilarang menjalankan puasa Ramadan, enten apa mboten? Ya wis toh, apa artinya toh setempele Islam tapi nek jerone ora Islam? Modelmu kaya ora paham kok dijak ngomong model ngene kok. Lah iya, masa iki kodoh geger-geger kepengen gawe negara Islam. Indonesia apa didadekno negara Islam? Ya ora iso, Bro. NKRI harga mati. Wis Pancasila iki wis final kok. Iki kesepakatane wong semua elemen, semua komponen. Wis ora usah aneh-aneh lah. Dadi negara Islam lah nek tambah ribut ya, perang saudara gegeran diluk-dilukan yang bom dor. Lah ngono kuwi. Terus piye? Ndek. Kowe lagi tak getak ngene wis kagetmu kaya ngono. Lha umpama bom tenanan piye kowe? Lah ini kan ada upaya untuk membentur-benturkan komponen bangsa Indonesia. Indonesia ini ben pecah. Akhirnya dibentur-benturkan gara-gara beda partai, beda paham, beda agama. Ben ajur karo pe Indonesia iki. Ra iso. Indonesia iki akeh waline, akeh ulama ya. Pemaneh wong Malang dilawan. Kate ana dilarang salat Jumat, metu kabeh. Pemaneh sing kulino bantengan ngono kuwi. Nyundang-nyundang kok. Padahal dene ya ora tau Jumatan. Ya tahu to wong ketara kok. Iya ya. Embo. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maksudnya tiru Kanjeng Nabi, barulah makanya ya, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah terbentuk masyarakat Yathrib, dulu namanya Yathrib, oleh Rasulullah dirubah namanya menjadi Madinah. Madinah itu artinya peradaban. Jadi Rasulullah merubah masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang Madinah. Merubah masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang beradab. Jenenge masyarakat madani. Bahasa Arab. Guyub rukun beradab seperti Madinah. Gak madani bahasa Jawa. Madani kene, madani kono. Madani kene, madani kono. Ngilokno kene, ngilokno kono. Boten. Pelajaran yang bisa kita ambil apa? Saya kira kepengen bentuk bahwa organisasi, bahwa pemerintahan sing apik, yang perlu ditanamkan pertama itu akidah. Bangun dulu akidahnya dengan kuat. Makanya kan Nabi nang Mekah dhisik dandani jeruan, bangunlah jiwanya dulu. Ditanamkan setelah akidahnya kuat, lah kok noto pemerintahan iki gampang. Wis to ngandelo aku. Lah mbok senjata kira karuan. Yang penting kan orang yang dibalik senjata itu tuh. Nah, pemerintah ki mbok ono KPK, ono hakim, ono jaksa, ono macam-macam aparatur hukum. Tapi kalau orang-orang yang di belakangnya itu orang-orang jahiliyah, ya sampai kiamat kurang rong dino ya panggah ngene iki. Wes, wis sampean ben rontok pengalaman ngono. Nah, terus embo. Lah saiki yo. Ayo tiru perjuangane para pendahulu, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngene Bu yo. Kula kok kelingan kisahe Ashabul Kahfi. 7 orang pemuda yang alim yang demi mempertahankan iman, mempertahankan akidah, mereka meninggalkan kampung halamannya karena memang diintimidasi oleh masyarakat, bahkan dikejar-kejar oleh penguasa mau dibunuh. Disuruh murtad, mereka enggak mau. Mempertahankan iman, mereka pergi hijrah. 7 orang pemuda dibarengi seekor anjing. Seperti Nabi Musa dan kaumnya juga hijrah. Demikian pula Rasulullah juga hijrah. Bedanya, kalau Rasulullah itu bersembunyi di Gua Thur, 7 pemuda didampingi seekor anjing. Anjing ini saking setiane dampingi loh, pemuda iki diantemi watu. Anjing kuwi ya katut diantemi watu sampai kaki kanan yang belakang iku kena watu. Des, pincang mlakune. Tikluk, tikluk, tikluk. Niki benjing teng swarga. Asune Ashabul Kahfi iki ya melok mlebu swarga. Begitu 7 Ashabul Kahfi, 7 orang ini masuk surga, di belakangnya ada tikluk, tikluk, tikluk. Asu yang melebu suarga, lo asu lo setia karo ulama melebu suarga apa mana? Awang bodoh karo asu apa enti?